yang biru tanpa awan, mengungkapkan hati yang kagum akan kuasamu. Tetap bertahan. Aku hidup di dunia hanya memuja cinta. Ku anggap semua ini karuniamu. Aku hidup di dunia yang gak usahkan cinta. Teteskan